Saat aku yakin dia adalah orang yang paling membahagiakan, ia membuktikan bahwa aku keliru. Aku hancur, runtuh, kecewa, dan ini kisahku. Pagi ini aku bermimpi, akankah jadi kenyataan? Bisanya kau mengubah rasa jadi makin cinta. Apakah rasamu kan sama? Ku harap kau pun rasa. Cukup aku rasakan ini, cukup aku rasakan ini. Sakit sekali, tak usah kau tanyakan lagi, tak usah kau hindari lagi. Dan hingga kini, ku sendiri lagi. Bagaimana bisa ku percaya kata-katamu itu? Cukup aku rasakan ini, cukup aku rasakan ini. Sakit sekali, sakit sekali.